Mitra Bisnis, harapan Indonesia meraih medali emas dalam Olimpiade London tahun ini pupus sudah. Tradisi meraih emas di 5 Olimpiade sebelumnya sejak Barcelona 92 kini terhenti setelah ganda campuran unggulan bulu tangkis tumbang di semifinal. Tidak hanya itu, dalam Olimpiade kali ini, tim Indonesia juga mengalami banyak kendala, mulai dari atlet menembak yang datang telat, sampai didiskualifikasinya pasangan ganda putri bulu tangkis yang dianggap main sengaja kalah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan atlet tenis nasional, Angelique Wijaya. Mbak Enji, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Kalau yang saya lihat kalau mengenai masalah Olimpiade, memang kalau masalah yang seperti menembak yang telat 1 jam menurut saya cukup fatal ya. Seperti dulu sebagai saya atlet sendiri itu adalah sesuatu yang sangat fatal, apalagi ini adalah event yang sangat besar gitu. Dan diselenggarakannya juga kan berapa tahun sekali gitu. Jadi itu ada kesalahan memang di atlet sendiri atau di pelatih atau di timnya itu karena itu adalah satu kedisiplinan ya gitu. Kalau misalnya masalah yang bulu tangkis, menurut saya juga sebagai mantan atlet, menurut saya nggak pernah ada sekalipun harapan atlet kalah tuh menurut saya nggak mungkin gitu. Jadi saya agak nggak setuju bahwa, dan saya pun juga nggak terima bahwa atlet kita, Grisha Poli dan partnernya juga dibilang bahwa itu main sabun, jadi nggak fight atau kalah. Menurut saya sih sangat nggak make sense gitu, karena buat apa atlet udah capek-capek latihan segala macam dan ujung-ujungnya harus mengalah gitu. Terus kalau perolahragaan Indonesia, menurut saya memang, to be honest, dari tahun ke tahun yang saya lihat sih tenis sendiri gitu menurun ya gitu. Apa itu menurut saya juga apa ya, olahraga Indonesia mungkin pemerintah juga harus evaluasi, nggak seluruhnya itu adalah kesalahan di atlet gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat olahraga ini menurun gitu, karena nggak di satu bidang aja tapi di seluruh bidang pun juga menurun gitu. Jadi itu adalah tugas pemerintah sendiri juga untuk evaluasi gitu, untuk mencari jalan keluarnya kenapa negara lain semakin maju dan kita mundur gitu. Kalau saya lihat dari segi bakat, dari segi prestasi, seharusnya Indonesia tuh bisa gitu. Jadi itu adalah tugas, menurut saya itu tugas pemerintah gitu, karena atlet tuh udah jelas pasti sangat bekerja keras untuk achieve sih, tapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat atlet itu down, ada yang menjadi tidak motivasi segala macam, itu harus dikorek gitu. Karena saya sendiri juga nggak tahu reasonnya kenapa, karena saya sendiri juga udah nggak cemplung sebagai atlet gitu. Tapi ya itu tugas negara yang sangat besar gitu, karena menurut saya itu sangat harus diperhatikan, karena dari olahraga tuh ya nama Indonesia bisa dijunjung tinggi gitu di dunia gitu sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa dianggap kecil, karena menurut saya sekarang di Indonesia ini olahraga itu belum seperti di luar negeri yang kayaknya sangat direspek, sangat dihargai gitu sih. Lalu apa harapan Mbak bagi olahraga di Indonesia sendiri ke depannya? Dan hal apa yang urgent untuk dibenahi terkait kepengurusan maupun organisasi olahraga di Indonesia? Kalau harapan saya sendiri sih sebenarnya harus mencari dulu masalahnya, kenapa titik masalah akarnya itu kok semuanya itu prestasi dan atletnya itu kok kayaknya semakin menurun gitu. Karena menurut saya ada satu sebab yang membuat prestasi itu menurun gitu. Kalau misalnya ya itu kadang-kadang kan banyak hal gitu, nggak dari segi kayak fisik aja itu yang membuat atlet itu down, nggak ada motivasi gitu. Jadi menurut saya itu akarnya itu harus dikorek dulu kenapa gitu, karena kalau misalnya masih tetap gini-gini aja ya nggak bisa salahin atlet sih. Karena yang saya rasain dulu, saya itu salah satu yang untung di tenis, karena tenis itu kan sangat profesional gitu, jadi berjalan sendiri nggak bergantung pemerintah gitu. Tapi kan dari seluruh cabang yang ada itu mostly semuanya itu kan masih bergantung dengan pemerintah gitu. Jadi nggak bisa kayak seperti saya dulu gitu, jalan sendiri gitu, saya punya sponsor sendiri apa sendiri, jadi decision itu semua dari saya gitu. Tapi saya juga dulu, saya waktu ketika saya menjadi atlet, saya itu banyak sekali mendengar kayak dari atlet lari, atlet ya atletik, angkat besi segala macam, bahwa banyak hak-hak mereka juga yang nggak mereka dapatkan gitu. Ya menurut saya itu hal-hal yang sangat membuat atlet itu down sih gitu. Gimana kita mau menuntut gitu, karena ya itu membuat mereka down lah, hak-hak yang mereka dapat mungkin dari segi financial segala macam, mereka mungkin memang tumpuannya mereka dari situ, bekerja di situ, dan mereka nggak dapat ya lama-lama juga down sih mas gitu, kalau menurut saya gitu. Jadi itu sangat penentu sih, karena mereka juga jadi atlet satu untuk karena nasionalisme, tapi ya jujur sekarang juga pasti cari nafkah dari sana sih mas gitu. Jadi kalau misalnya mereka apa yang nggak didapatkan dan membuat akhirnya motivasi itu tidak ada, ya susah juga sih menurut saya gitu. Akarnya itu mungkin ya dari segi seperti tadinya itu ya mungkin harus dibereskan dulu. susah untuk menuntut atlet untuk sampai harus achieve gimana, karena mereka sendiri juga nggak memberi yang terbaik buat atlet, malah kadang-kadang juga haknya mereka sendiri pun itu nggak mereka dapat. Demikian mantan atlet tenis nasional Angelique Wijaya. Saya Wendy Lim.